Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah taqriran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan untuk bunda seluruhnya dan untuk keluarga, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Taqabbal siyamana wa qiyamana. Amin ya rabbal alamin. Semoga apapun yang telah kita lakukan, ibadah khususnya di bulan Ramadan yang baru saja berlalu, kita belum satu bulan meninggalkan bulan Ramadan, semoga amalan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf karena semalam kita baru sampai hampir subuh di rumah karena ibu hari Selasa dapat informasi ibu dirawat, jadi saya langsung berangkat ke sana. Jadi pengajian yang hari Selasa yang dengan saya di mana saya lupa ya, punten tidak bisa hadir. Hari Selasa juga hari Rabunya saya tidak sempat hadir. Tadi malam baru sampai, itu pun keputusannya tadinya nggak mau dioperasi, baru dapat keputusan informasi dioperasi saya sudah lewat Bandung. Terus saya tanya, saya balik lagi nggak usah, kata adik-adik saya, sudah berangkat aja langsung sana, saya balik sini. Sampai kira-kira jam berapa, tiba-tiba itu kan perlu darah ya, kalau ininya turun ya, takut apa namanya HB-nya turun harus di apa transfusi darah ya. Sementara semua lupa ini golongan darahnya apa ya gitu. Akhirnya waktu di Puri kan saya ada itu saya nyari-nyari berkas itu tuh, mana itu agak lama tuh. Di sana ditunggu, ini gimana di mana, subhanallah. Akhirnya repot-repot, kalau untuk galangan darah nggak susah. Ya 1.000-2.700 santri sih, insya Allah ada salah satu di antara mereka yang sama apa darahnya, begitu dikasih tahu. Hanya yang perlu tahunya itu golongannya itu. Percuma ada 50 donor kalau seandainya nggak tahu golongannya kan bingung. Semuanya sudah alhamdulillah tadi sudah masuk kamar operasinya. Ya mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bunda juga diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, masya Allah banyak cerita yang ingin disampaikan. Ini kayak Ibit GAD aja, subhanallah ya, banyak cerita yang ingin disampaikan, terutama tentang masalah Ramadan yang kenangan manis kita lakukan, masya Allah. Hal-hal yang terindah di bulan Ramadan, kalau dibilang dalam bahasa Arabnya itu madza ba'da Ramadan, apa yang sebaiknya kita lakukan setelah bulan Ramadan, apa sebaiknya yang kita lakukan setelah bulan Ramadan itu apa ya. Punten, begini bunda, dunia ini akan berakhir seperti halnya Ramadan juga berakhir. Tapi kalau dunia sudah berakhir, Ramadan berakhir, kalau Ramadan datang lagi nggak nanti? Kalau yang ada usianya datang lagi. Kalau tidak cukup usia, mungkin kemarin ini Ramadan terakhir buat kita. Mungkin nggak? Mungkin. Mungkin nggak Ramadan yang akan datang, bunda, salah satu di antara kita, di antara tetangga kita, keluarga kita sudah tidak ada di muka bumi ini. Mungkin nggak? Mungkin. Mungkin. Tapi kalau saya insya Allah masih ada. Iya. Enggak diaminkan, ya sudahlah. Semuanya ada, ya semua. Kenapa? Karena keindahan yang pernah saya sampaikan, punten bunda, di Ramadan yang lalu, di awal mukaddimah Ramadan, saya sampaikan, masih ingat, 3 sahabat Rasul yang berdekatan akrab, ini pengulangannya, ternyata saking terkenalnya 3 orang ini selalu kemana-mana bareng, ke pasar 3 orang, ngaji bareng, ke majelis bareng, masya Allah, sampai membuka bisnis bareng, sampai ke medan perang pun bareng. Tapi yang 2 orang Allah berikan rizki yang luar biasa, wafat syahid di perang ini. Yang satu orang tertinggal, lalu yang satu orang mengatakan, "Ya Rob, kenapa engkau tidak berikan kepadaku anugerah mati syahid? Enak sekali dua orang sahabatku ini wafat dalam keadaan mati syahid. Ya Rob, tidak ada yang bisa menyatukanku bersamanya kecuali aku wafat mati syahid seperti sahabatku yang dua ini." Bisa dipahami bunda? Tiba-tiba satu tahun berikutnya, satu orang ini yang temannya tuh wafat, tapi wafat di atas kasurnya, penyakit yang dideritanya, meninggal. Jibril tiba memberikan kepada Rasulullah kabar, "Ya Rasulullah, sahabat yang baru wafat tadi pagi, yang wafat di atas kasurnya, yang wafat karena penyakitnya, sekarang sudah berjumpa dengan temannya yang dua orang ini wafat di perang tahun lalu." Rasulullah mengatakan, "Masya Allah, luar biasa, alangkah indahnya jumpa dengan para sahabatnya, temannya nanti di akhirat." Kita pun demikian. Bunda yang majelis ta'lim kumpul nanti, Masya Allah, kayaknya kenal ya, iya kan kita di Rumil, oh iya benar, subhanallah. Di mana kita pengajiannya, oh iya waktu ingat, oh iya, semua ingat itu, semuanya akan ingat. Iya, ingat, subhanallah, kenapa? Karena orang yang paling familiar wajahnya di sorga, itu orang yang paling sering wajahnya ibu lihat di majelis ta'lim. Iya. Jadi nanti pastikan bunda, insya Allah ini bukan perkataan saya kutip dari orang soleh Syekh Aid Al-Qarni, dengan menyebutkan, bunda ketika di sorga, yatasa'aluna baina ahli jannah, ahli sorga itu berjumpa dan ngobrol, ahli sorga dan ahli sorga itu ngobrol, ketemu, Masya Allah. Dan yang paling wajahnya, kenal deh, ini di mana ketemu ya, insya Allah kan di majelis ta'lim. Begitu, gak ada, kan waktu di 21, gak ada, kan waktu itu kita lagi di Cibel tuh mana sih? Oh, yang baru itu ya? Putar-putar, saya tanya dulu, mumpung ingat, Starbucks sudah ada halalnya belum? Oh, sudah ya? Sudah ada halalnya ya? Alhamdulillah, iya alhamdulillah. Saya takut kalau belum gitu ya, karena sekali waktu perjalanan mudik kan saya nyupir, ngantuk, lelah segala, ada Starbucks. Terus kata anak saya, udah ada halalnya, tanggung jawab. Oh, anak saya paling gede tanggung jawab. Bener halalnya, tanggung jawab. Bener. Tanggung jawab, sudah ada halalnya. Udah, saya ternyata lagi minum kan enggak bisa kopi, cuma susunya aja. Enak juga, cuma kepikiran sampai sekarang halal belum gitu ya. Saya takut. Iya, kenapa? Punten bunda, sekecil hal yang haram, baik itu harta ataupun makanan. Jadi yang haram itu bukan hanya bentuknya dari uang haram, itu bisa jadi haram. Ataupun yang namanya haram memang makanannya haram walaupun uangnya halal, efeknya berat bunda, berat sekali. Lihat, yang paling jelas efeknya itu kalau sudah banyak yang haram di tubuh, males ibadah, itu efek paling berat. Mudah bohong, males ibadah, itu kalau sudah apa, sudah banyak yang haram di sini. Pernah mendengar, siapa yang tidak kenal Imam Ahmad Ibnu Hanbal? Imam Ahmad tahu semua, Imam Ahmad lagi buayan, masih kecil Imam Ahmad ini, masih bayi. Iya, saat itu sedang digendong oleh ibunya, Masya Allah, lagi digendong sama ibunya. Ayahnya Imam Ahmad pergi untuk mencari nafkah. Tiba-tiba ibunya itu mau masuk rumah karena masak, suaminya akan segera datang, tapi anaknya digendong. Gimana masak, bawa bayi agak susah, dititipin ke tetangga dekatnya, "Tolong titip anak saya ya, dia masak." Anaknya nangis, Imam Ahmad ini nangis, lagi bayi itu nangis. Karena panik tetangganya nangis, disusuin sama tetangganya. Datang ayahnya Imam Ahmad, begitu melihat anaknya yang sedang disusui oleh tetangganya, nanya, itu anak saya ya? Iya, mohon maaf saya ambil. Tapi dia nangis, gak apa-apa, tapi sudah disusuinya. Dibawa langsung wajahnya, ayahnya Imam Ahmad tidak pernah punten-punten marah kepada istrinya kecuali saat itu. Marahnya pun demikian, "Istriku, tahukah engkau kalau aku sedang mencari nafkah yang halal?" Itu cara marahnya bapaknya Imam Ahmad begitu tuh. "Istriku, tahu gak kalau aku sedang mencari nafkah yang halal?" Subhanallah. "Iya, tahu. Kamu tahu gak apa kalau harta halal itu akan menjadikan anak menjadi soleh?" "Iya, saya tahu. Bukan saya ragu terhadap halalnya harta yang dibawa oleh para tetangga, tapi saya ingin harta halal ini yang saya kasih, yang saya dapat untuk anakku. Saya takut ada sekecil apapun harta haram yang ada di tetangga lalu masuk ke dalam anak saya." Masih bayi itu. Iya, mohon maaf, jangan diulangi lagi. Baik. Dan jangan panik. Baik, dibawa bayi itu dipegang apa? Kakinya dicolok ininya. Dimasukkan ke mana? Ke mulutnya sehingga muntah bayi itu. Muntah, dikeluarkan lagi air susu tangga tadi. Subhanallah. Sebegitunya, tenang dulu. Iya, sampai selesai diambil, setelah itu disusukan kepada ibunya, lalu terus-terus besar-besar jadilah Ahmad, Imam Ahmad ini usia 14 tahun, usia 30 tahun sehingga menjadi ulama besar. Siapa yang tidak pernah mengenal ulama Imam Ahmad ibn Hanbal? Sampai ada muridnya yang kemanapun Imam Ahmad mengajar, dia selalu berada di depannya. Subhanallah. Kan ada juga kan, itu sampai Masya Allah, ada jamaah yang luar biasa itu. Sampai saya bingung kalau ngelihat orangnya. Kenapa ini gak bosen-bosen nih orang? Yang bosennya apa? Bingung, saya tahu siapa lagi. Karena dia ada terus di tiap majelis. Di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sana ada. Subhanallah. Tapi apa? Itu motivasi buat saya. Kenapa? Saya harus banyak belajar. Jangan sampai nanti kalau lagi tausiah gini-gini nih, ada dia udah tahu nih, ah kacau nih. Tapi kan belum tahu semuanya kan? Itu subhanallah, itu luar biasa. Di sini ada, sampai-sampai kejauhan ada, sampai ke Bintaro ada, itu ada, ini ada. Saya begitu di Bintaro ngeliatnya, astagfirullahaladzim. Dia ada lagi. Begitu saya mau nanya, saya bilang, aduh ini ada deh. Begitu saya ngomong, kan urutan misalnya ada 5 poin gitu kan, kan gak semestinya nomor 1, nomor 2, nomor 3 sesuai dengan apa yang pernah saya sampaikan. Bisa jadi nomor 2 jadi nomor 3, itu yang penting 5 poin. Tiba-tiba ngomong, itu nomor 3 deh kayaknya, astagfirullahaladzim. Itu saking semangatnya gitu ya. Terima kasih, kenapa? Biar saya semakin apa? Belajar. Makanya saya sampaikan, Bunda, kalau ngundang siapapun judul ditentukan sama Bunda. Jangan terserah ustaz saja, terserah kiai aja. Kalau terserah kiai aja, nanti apa yang ada dalam benaknya kan, itu aja judulnya. Iya, kadang-kadang pas lagi rame-rame bulan Rajab, mikir pasti Rajaban. Jangan bahas itu, bahas apa? Masalah haji aja deh. Langsung gejegep, kok Rajab bulan haji, harus belajar nih. Ah itu dia, harus belajar, subhanallah. Belajar. Punten. Ini Imam Ahmad Ibn Hanbal punya murid yang Masya Allah kemana-kemana, ikut. Tiba-tiba, yulahid an syai. Dia melihat sesuatu yang aneh dalam Imam Ahmad. Apa? Imam Ahmad ini mengajar lancar, awal sampai akhir lancar. Tapi di ujung, kalau penutup pengajian, misalnya gini, mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya, insya Allah kita jumpa lagi minggu depan. Misalnya begitu ya. Di ujungnya Imam Ahmad begini, Alhamdulillah sudah selesai, insya Allah minggu depan kita jumpa lagi. Ada apa kata-kata itu apa? Terputus-putus, gagal, tersendat-sendat. Jadi kalau Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai, insyaallah minggu depan, itu mesti ada di ujung, tapi di awal lancar. Tapi kalau penutup mesti begitu. Muridnya bertanya, ya Syekh, saya mau tanya, semua lancar dari setiap perkataan, tapi begitu di ujung, kenapa setiap pengajian di ujung selalu ada ada apa? Dijawab oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal apa? Beliau mengatakan, masih ada tersisa susu tetanggaku di dalam tubuh ini. Subhanallah. Masih ada yang tersisa susu tetanggaku yang waktu kecil aku pernah menyusui kepadanya. Subhanallah. Iya. Makanya Bunda punten, kalau seandainya kita tahu ini harta halal, ambil, terus berikan. Kenapa? Akan berakibatkan baik. Masya Allah. Saya takut begitu nanti salah. Kenapa? Ada susu Starbucks di tubuh saya. Itu kan ada, saya ngeri kan. Maka saya tanya nih, halal apa haram nih? Halal, sudah ada MUI-nya? Ya sudah, halal, terserah. Karena yang bertanggung jawab siapa? Yang menghalalkannya, Masya Allah. Iya. Jadi kesana tadi lagi bicara apa ya saya? Itu sahabat, Masya Allah. Iya. Rasulullah dengan mengatakan, sahabat yang 3 orang ini sudah berkumpul di mana? Di sorga. Jumpa. Tapi, ada tapinya Bunda. Apa? Temanmu, sahabatmu yang wafat di atas kasurnya, sorganya lebih tinggi daripada orang yang wafat di medan perang. Perbedaannya, ma baina samawati wal ardi, perbedaannya antara langit dan bumi. Masya Allah. Rasulullah bertanya, perbedaan antara langit dan bumi, Iya. Rasulullah bertanya, apa yang menyebabkannya? Dijawab oleh Jibril, yang menyebabkannya karena sahabat yang satu itu yang wafat di atas kasurnya baru selesai melaksanakan saum Ramadan. Masya Allah, luar biasa bunda. Iya, iya. Udah pernah di sini juga sudah pernah. Di sini untuk pernah, kenapa? Untuk direview lagi. Untuk bersyukur, maka saya tadi katakan Ramadan berakhir, dunia pun akan berakhir. Ya, hidup pun akan berakhir. Kalau hidup sudah berakhir, tuntas. Tapi kalau Ramadan berakhir, kemungkinan kita jumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang. Subhanallah. Maka syukur bunda. Kalau bunda baru selesai melaksanakan Ramadan kemarin, Masya Allah, Alhamdulillah selesai Ramadan. Tapi pasti natijahnya, natijah itu apa? Nilainya pasti berbeda-beda. Ada yang bulan Ramadan kemarin, nilainya bagus. Ada yang diturun sedikit, ada yang bawah. Masya Allah, luar biasa. Nikmat ketika bulan Ramadan kemarin. Tapi ada juga mungkin di bulan Ramadan kemarin yang sama sekali gak khatam Quran, mungkin ada. Mungkin. Atau mungkin di bulan Ramadan kemarin ada yang tidak menyentuh Quran, mungkin. Mungkin. Subhanallah. Kenapa? Karena itulah kerugian yang sebenar-benarnya. Makanya dengan menyebutkan rugi sebenar-benarnya, sampai-sampai punten-punten saya sampaikan. Ada berapa hal ketika Rasulullah naik mimbar? Ketika Rasulullah naik mimbar dengan menyebutkan kerugian bagi beberapa orang, rugi. Ruginya itu apa? Di antaranya punten kerugian di antaranya. Bagi orang yang bangun tengah malam tidak sholat tahajud. Itu rugi. Tidak sempat tahajud. Bangunlah sholat tahajud walaupun hanya 2 rakaat. Kerugian orang yang rugi itu, rugi itu adalah bangun tengah malam tapi tidak sempat 2 rakaat. Rugi itu sebenarnya yang rugi demikian. Iya. Padahal itu Masya Allah, maqama mahmuda, tempat yang sangat terpuji dan tinggi. Yang kedua apa lagi? Yang kedua yang rugi itu, subhanallah, di antaranya ini adalah siapa? Yang masih ada orang tua tapi tidak sanggup untuk membahagiakannya. Rugi itu. Rugi sebenar-benarnya yang rugi demikian. Bahagiainnya kayak gimana ya? Bisa dengan apa saja. Bisa dengan telepon, bisa dengan silaturahim, bisa dengan datang untuk memberikan senyuman. Subhanallah, itu orang rugi. Orang rugi yang ketiga, siapa? Orang rugi yang ketiga adalah ketika disebut nama Nabi Muhammad tidak bersolawat.